Jami Prekop Bir Wana Wena Ho Ya pasti Bersiap buat pas hatiku dari segala penjuru. Pasku terima kasih. We're gonna make it.